Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Khonamitin azzakumullah, kita lanjutkan kaidah berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Sa'di rahimahullah dalam maudhu'ahnya. Qala rahimahullahu ta'ala, wasailul umuri kal maqasidi. Wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Yang artinya, wasailul umuri kal maqasidi, wasilah-wasilah semua perkara, ya, perantara-perantara, wasilah-wasilah segala sesuatu, kal maqasidi, itu dihukumi sama dengan maksudnya. Dihukumi sama dengan maksudnya. Wahkum bihadzal hukmi, dan hukumilah dengan hukum seperti ini, lizawaidi, untuk perkara-perkara ziyadahnya, perkara-perkara tambahannya. Ini cabang kaidah dari kaidah al-umur bimaqasidiha. Cabang, kaidah cabang dari kaidah besar al-umuru bimaqasidiha, atau kaidah innamal a'malu binniyat. Cabangnya ialah al-wasail, sekarang yang kita bahas al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah memiliki hukum maksud. Juga kaidah yang berikutnya lagi, az-zawaid laha ahkamul maqasid. Az-zawaid laha ahkamul maqasid. Tambahan-tambahan, ziyadah-ziyadah dari sebuah amalan itu juga dihukumi sama seperti maksud. Baik, supaya dipahami, al-umur thalathah atau al-ahkam thalathah. Hukum-hukum itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ialah al-maqsud. Jamaknya maqasid. Maqsud. Ya'ni ma syuri'a li dzatihi. Sesuatu yang disyariatkan karena zatnya. Jadi ya, zatnya disyariatkan, tujuannya, maksud intinya. Yang kedua ialah al-wasail, jamak wasilah, perantaranya, yakni ma syuri'a li ghairihi, yang disyariatkan karena yang lain. Dia disyariatkan sebab sebagai perantara bagi yang lain. Yang ketiga ialah az-zawaid. Az-zawaid jamak zaidah, ziyadah. Ma lahu silatun bil masyru'. Ma lahu silatun bil masyru'. Segala sesuatu yang punya hubungan, masih ada keterkaitan dengan perkara yang disyariatkan tadi. Barakallahu fikum. Ini ada maqasid, maksud, ada wasail, wasilah, ada zawaid. Supaya jelas saya bikin contoh. Kita contohkan sebuah amal yang disyariatkan pada zatnya, yaitu salat. Salat ini syuriat li dzatiha. Dia disyariatkan pada zat amal salatnya. Gitu ya. Wa aqimus shalah. Ini namanya apa, Ikhwan? Maksud. Maqasid. Tayyib. Salat ini ada wasilah, perkara-perkara, perantara-perantara menuju salat. Seperti berwudu contohnya, ya, seperti berwudu contohnya, atau jalan dari rumah menuju ke masjid misalkan, wasilah menuju ke sana, wasilah menuju ke kepada sholat. Ini namanya apa, Ivan? Namanya adalah wasilah atau wasail. Tidak mungkin antum sholat di masjid tanpa jalan dari rumah menuju ke masjid. Saya sholat di masjid, tapi kamu di rumah, itu tidak mungkin. Mesti ada perantaranya, wasilahnya menuju ke masjid. Yani jalan menuju ke masjid. Namanya wasilah ilal maksud. Tayyib, yang namanya zawaid atau ziyadah, perkara yang berkaitan dengannya. Mau tidak mau, selesai salat harus pulang, kan gitu ya. Pulang ke mana? Pulang ke rumah. Dari masjid menuju ke rumah. Pulang kembali. Ini namanya zawaid. Namanya zawaid, ziyadahnya. Wasail dan zawaidnya ini dihukumi sama seperti maksudnya. Sehingga tergantung apa maksud intinya, amal apa yang dikerjakan. Kalau amalnya disyariatkan, maka wasilah menuju perkara yang disyariatkan juga disyariatkan. Zawaidnya, perkara-perkara tambahan yang berkaitan dengan perkara yang juga disyariatkan juga dianggap syar'i. Salat berpahala, gitu ya. Disyariatkan berpahala. Maka wasilah menuju kepada sholat juga berpahala. Pulang dari ibadah sholat menuju ke rumah namanya zawaid juga berpahala. Dipahami? Wasilahnya, zawaidnya dihukumi sama kayak sholatnya sebagai maksud inti amalnya. Semuanya dikasih pahala. Mudeng ini. Dari mulai antum berangkat dari rumah menuju ke masjid untuk sholat berpahala. Selama antum di masjid untuk sholat berpahala. Antum dari masjid menuju ke rumah, pulang dari ibadah sholat juga berpahala. Dihukumi sama. Itu pengertian al-wasail laha ahkamul maqasid, berangkatnya. Az-zawaid laha ahkamul maqasid, pulangnya. Antum dari rumah masing-masing talabul ilmi, mencari ilmu agama Allah di sebuah pesantren salafi. Talabul ilmi masyru'un li dzatih, betul? Padiam. Betul ya? Talabul ilmi disyariatkan pada zat amalnya. Ini amal yang disyariatkan. Namanya apa ini? Maqasid, maksud. Paham insyaallah ya? Antum dari rumah ini. Antum berangkat dari rumah menuju ke ma'had tadi. Mengeluarkan biaya, safar jauh. Namanya apa ini? Namanya wasilah, wasail. Yep. Dalam Islam dikasih kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Maka wasilah, wasilah yang antum keluarkan, yang antum jalani menuju ke tempat talabul ilmi dihukumi sama dengan talabul ilmi. Yep. Selama antum belajar talabul ilmi, maksud antum sekarang pulang dari markis, dari mahat menuju ke rumahnya antum lagi, namanya apa ini? Zawaid, hal-hal yang berkaitan dengan talab. Az-zawaid juga begitu, laha ahkamul maqasid, juga dihukumi hukum maksud. Sehingga antum dari rumah berangkat menuju ke tempat taklim, itu dihitung talabul ilmi. Antum di tempat taklim belajar talabul ilmi, antum dari tempat taklim menuju pulang ke rumah lagi juga masih dihitung talabul ilmi. Para ulama mereka mengatakan kaidahnya al-wasilatu ilal wajib, hukumnya apa? Wajibah. Al-wasilatu ilal wajibi wajibah. Wasilah menuju perkara wajib juga dihukumi wajib. Al-wasilatu ilal mustahabbi ilal masnuni masnunah mustahabbah. Wasilah kepada perkara yang masnun, yang mustahab, yang sunnah juga dihukumi sunnah. Sebaliknya sekarang, az-zawaid, az-zawaid anil wajib, wajibah. Tambahan perkara-perkara zaidah dari perkara yang wajib juga dihukumi wajib. Az-zawaid anil masnun masnunah. Juga zawaid dari perkara yang disunnahkan juga dihukumi sunnah. Ini wadah insyaAllah ya. Juga sebaliknya. Al-wasilatu ilal muharrami muharramah. Wasilah menuju perkara haram juga dihukumi haram. Al-wasilatu ilal makruhi makruhah. Wasilah menuju perkara yang makruh juga dihukumi makruh juga. Juga sebaliknya, az-zawaid ilal makruhi makruha. Zawaid dari perkara yang makruh juga dihukumi makruh. Sehingga tergantung apa maksudnya. Kaidah yang umum ialah al-wasilatu ilal maqsudi, atau bahasa yang lebih singkat, wasilatul maqsudi tabi'atun lil maqsud. Wasilah menuju maksud hukumnya mengikuti maksudnya tadi. Kalau baik dihukumi sama, kalau jelek juga dihukumi sama. Barakallahu fikum. Jadi yang baik dapat pahala banyak, jelek ya dapat dosa banyak gitu ya. Dosa amalannya, dosa wasilah menuju ke sana, dan dosa semua yang terkait dengannya. Wasail, zawaid, maqasid, semuanya dia kena. Barakallahu fikum. Insyaallah dipahami, fanatina azzakumullah. Sebentar, dalilnya apa ya, Khan? Apa dalil untuk kaidah ini? Dalilnya ialah barakallahu fikum. Yang pertama, hadis innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat, amal tergantung niatnya. Dalil yang lain ialah hadis Abu Bakrah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu dalam sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal muslimani bi sayfayhima, idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Kalau ada dua orang muslim saling bertemu dengan pedangnya, saling berperang, maka yang membunuh dan yang dibunuh dalam neraka. Katanya sahabat, ya Rasulullah, hadzal qatil fama barul maqtul. Ya Rasulullah, ini yang membunuh di neraka, lalu kenapa yang terbunuh juga di neraka? Apa kata Rasul? Kana harisan ala qatli sahibihi. Dikarenakan dia juga berambisi membunuh temannya tadi. Dia kalah duluan. Kalau dia menang, juga membunuh. Dia berambisi untuk membunuh saudaranya. Kalimat ini, kana harisan ala qatli sahibihi, diambil faedah para ulama. Dikarenakan dia mengerjakan sebuah wasilah, melakukan sebuah wasilah untuk membunuh saudaranya, maka dihukumi sama seperti pembunuh. Paham ya? Barakallahu fikum. Dan juga yang lain-lainnya yang disebutkan oleh para ulama. Nah, di sini pentingnya memberdayakan niat. Barakallahu fikum. Ketika niatnya baik, maka semua yang berkaitan dengannya dikatakan baik. Maqasidnya, wasailnya, mutamimat, dan zawaidnya. Ada seseorang yang berangkat haji. Haji itu maqasid, gitu ya, amal yang disyaratkan pada zatnya. Semua perantara-perantara, wasilah untuk menuju pada haji tadi dihukumi sama dengan haji tadi. Mutamimatnya, pelengkap-pelengkapnya, zawaid-zawaid terkait dengan masalah haji juga dihukumi sama dengan haji. Dari mulai dia dari rumah berangkat ke sana, persiapan dana, kala macam, dihitung sama dengan haji. Ketika dia berhaji, dihitung haji. Dia pulang dari haji, dihitung haji. Zihab wa iyab, pulang pergi, dan selama dia beramal dihukumi satu, dikasih pahala. Ketika dosa, juga sama. Pergi, pulang, ketika dosa semuanya dihitung dosa. Wasilahnya dosa, zawaidnya dosa, intinya juga dosa. Allahul musta'an. Ada mafhum. Paham soalnya ya? Itu pengertian kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid dan az-zawaid laha ahkamul maqasid. Ini penjabaran daripada kaidah al-umuru bi maqasidiha. Lanjut. Qala rahimahullahu ta'ala wal khata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu lakin ma'al itlaf yathbutul badal wa yantafi at-ta'thimu anhu waz-zalal. Masyaallah. Kata beliau selanjutnya wal khata'u. Khata' mengerjakan sesuatu karena kesalahan. Wal ikrahu keterpaksaan, ikrah terpaksa, kondisi yang terpaksa. Wan nisyanu lupa mengerjakan sesuatu karena dia lupa. Asqatahu ma'budunar rahmanu digugurkan oleh sesembahan kita Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Lakin tetapi ma'al itlafi bila disertai dengan menghancurkan merusak barangnya orang lain yathbutul badal ditetapkan ganti harus mengganti barang yang dia rusak. Wa yantafi ta'thimu anhu wazzalal namun ditiadakan daripadanya dosa dan ketergelinciran. Barakallahu fikum. Ini ya ikhwan termasuk rahmat Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya. Termasuk kebaikan-kebaikan Allah yang maha sempurna kepada hamba-hambanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memaafkan hamba-hambanya yang jatuh dalam kesalahan karena khata, karena ikrah dan nisyan. Tidak berdosa. Baik, kaidah ini barakallahu fikum disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan dihasankan oleh sebagian ulama hasan li ghairihi disahihkan oleh Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil sahih li ghairihi. Tayyib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innallaha yatajawazu li an ummati al-khata'a wan-nisyana wa mastukrihu alaihi. Innallaha yatajawazu li an ummati al-khata'a wan-nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan untukku, memaafkan umatku tindakan karena khata', karena kesalahan, wanisian karena dia lupa, dan yang ketiga dikarenakan kondisi yang dipaksa. Ini dalilnya ya. Barakallahu fikum. Tayyib, di sini ikhwan fillah na'azakumullah ada dua hal. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ialah intifa'ul ismi. Intifa'ul ismi, terangkatnya dosa. Terangkatnya dosa. Yang pertama ialah yang kedua ialah thubutul badal ma'al itlafi. Thubutul badali ma'al itlaf, ditetapkan adanya ganti rugi ketika menghancurkan, merusak barang orang lain. Yang pertama, terangkatnya dosa terkait dengan hak Allah Azza wa Jal. Yang kedua, ganti rugi terkait dengan hak Bani Adam. Terkait dengan hak Bani Adam. Baik. Pembahasan kita adalah apabila ada seseorang yang terjatuh dalam tindakan dosa karena khotoan, dia melakukannya karena khoto, bukan sengaja, khotoan, maka dia tidak terhitung dosa. Dia tidak terhitung dosa antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Faham ini? Seperti hadis kisah seseorang yang di padang sahara yang begitu luas, yang begitu tandus, dengan kendaraan, dengan bekalnya dia hilang. Bahannya hilang, sudah pasrah, dia sudah kembali tidur di tempat semula, bangun, muncul lagi kendaraannya. Kisah yang masyhur di dalam sebuah hadis. Saking senangnya, saking gembiranya, dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Akhta'a min syiddatil farah. Ya Allah, engkau hambaku, aku rabbu. Salah ngomong, karena saking bahagianya. Namanya apa, Evan? Namanya khata'an. Jatuh dalam sebuah dosa karena khata'an. Yang ini tidak teranggap dosa. Namanya intifaul ismi. Dia tidak dianggap berdosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ada poin yang kedua. Ketika perbuatan dia itu mengakibatkan barang orang lain rusak, maka ada ketentuan thubutul badal. Dia wajib untuk ganti rugi. Harus ganti? Ganti rugi. Dosa? Tidak. Ganti rugi? Iya. Sebab terkait dengan hukuk Bani Adam. Hak-hak Bani Adam. Itu maknanya, lakin ma'al itlaf yathubutul badal. Barakallahu fikum. Ada seorang barakallahu fikum. Mau nembak buruan. Insyaallah. Enggak buruan dia. Tembak. Kijang lari. Tembak. Dor. Bismillah, dor gitu. Set. Enggak kena. Ternyata pelurunya nembus mengenai mobilnya orang. Saking kencengnya, apa itu? Kena mobilnya orang, Ikhwan. Mobilnya hancur, kena pelurunya antum tadi. Apakah antum berdosa? Tidak dosa. Kenapa? Khotoan. Tidak sengaja dia nembak mobil. Dia nembaknya kijang. Kenanya mobil. Mobil kijang. Tayyib. Dosa tidak, karena khotoan. Tapi dikarenakan berkaitan dengan hak Bani Adam, maka wajib thubutul badal. Dipahami ya? Ganti rugi mobil yang dia rusak. Jangan mengatakan aku tidak sengaja, Pak. Saya nembak kijangnya. Kena mobil kijangnya, Bapak. Oh, tidak bisa. Anda dikasih maaf, dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla terkait dengan dosa. Anda tidak berdosa. Tapi ingat, Anda harus ganti rugi. Harus ganti rugi. Nah, kalau saya kena orangnya, tembak kijang, enggak sengaja kena orangnya, mati. Harus dikenakan hukum, hukum qisas. Dosa enggak, qisas iya. Terkait dengan hak Allah dimaafkan, hak Bani Adam tidak bisa. Ini makna kaidah ini. Ini khata'an. Begitu pula orang yang melakukan sesuatu karena nisyanan, lupa. Lupa. Lupa itu berarti ketika diingatkan sadar dia lupa, entah lupa hukumnya atau lupa itu perkara yang tidak diperbolehkan, nisyanan, lupa, maka dosanya tidak dosa. Tapi ketika merusak barangnya orang lain, wajib ganti rugi antara hak dia, hak Allah Azza wa Jalla gugur, tapi terkait dengan hak Bani Adam harus ganti rugi. juga yang ketiga orang yang mukroh, dipaksa. Orang yang mukroh, yang dipaksa. Barakallahu fikum, juga demikian. Ketika dia melakukannya karena dipaksa orang lain, maka dosa tidak. Tapi ketika dia menghancurkan barangnya orang lain, maka harus ganti rugi. Baik, untuk al-mukroh dirinci oleh para ulama. Orang yang terpaksa dirinci. Rinciannya adalah pada ikrohnya, pada paksaannya itu. Al-ikroh ala qismain. Atau al-mukroh ala qismain. Orang yang dipaksa dua macam. Yang pertama ialah man la ikhtiyara lahu. Man la ikhtiyara lahu wa la qudrata lahu alal imtina'. Seseorang yang tidak punya pilihan lagi, tidak punya kuasa untuk mencegah. Sudah enggak punya kuasa untuk mencegah. Betul-betul dipaksa untuk mengerjakan sesuatu. Ya. Seseorang Eva misal ditali tangan kanan tangan kirinya, paksa itu. Kaki juga demikian. Dia enggak bisa ngapa-ngapain sudah. Ternyata dia dinaikkan ke atas, ditarik ke atas. Bawahnya ada orang yang ditelentangkan itu. Dari atas itu dia dilepas dengan talinya. Bem, sampai kena orang di bawahnya, mati. Mati ya ikhwan. Apakah dia berdosa? Jawabannya enggak berdosa. La ikhtiyara lahu. Enggak punya kuasa. Ini orang yang enggak punya kuasa. Yang ini barakallahu fikum tidak berdosa, barakallahu fikum, la itsma alaihi. Yang pertama ikhwan. Yang kedua, dicontohkan oleh para ulama, man ukriha bidarbin. Hatta fa'al. Seseorang yang dipaksa dengan pukulan atau yang semisalnya supaya dia berbuat. Ayo berbuat. Kalau enggak, tak pukul. Paham ya? Yang ini barakallahu fikum, lahu khiyarun alla yaf'al. Dia punya pilihan, punya kemampuan untuk tidak melakukannya. Maka dalam kondisi yang semacam ini ya ikhwan, ketika dia memilih untuk melakukannya, dia berdosa. Dikarenakan ikrahnya ada unsur kudrah dan ikhtiar pada dia. Dipaham ya? Lain bedanya. Kalau sebelumnya enggak punya apa-apa, enggak punya pilihan, enggak punya kemampuan apapun, ikhwan. Dipaksa betul dipaksa, enggak punya pilihan sama sekali, terjadi. Maka dia enggak berdosa. Yang ini dia jadi ancam aja. Dia ancam aja. Iya. Kerjakan itu. Kalau enggak, tabukul. Yang ini dia masih punya pilihan, punya pilihan untuk enggak berbuat, walaupun harus dipukul. Barakallahu fikum. Yang ini dia punya kudrah, dia punya khiyar. Ketika dia melakukannya, dia berdosa. Sehingga yang dibahas tadi ikhwan, dia tidak berdosa karena dipaksa pada poin yang pertama. Ketika tidak punya kudrah sama sekali untuk menolak, tidak punya pilihan sama sekali untuk menolak. Tapi ingat, ketika berkaitan dengan Bani Adam, harus mengganti rugi. Paham ya? Ini mana kaidah yang disebutkan sama muallif rahimahullahu taala. Al-khata wal ikrah wan nisyan, ketika orang berbuat dengan tiga sebab ini, dosanya tidak berdosa, tetapi untuk terkait dengan hak Bani Adam wajib ganti rugi ketika dia merusaknya atau menghancurkannya. Ini makna daripada kaidah yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Ada mafhum insyaallah taala. Barakallahu fikum. Saya mau bikin contoh yang lain, enggak cocok ya, kan. Banyak sigar ini. Ada sebuah contoh yang disebutkan oleh para ulama, tapi enggak mungkin disebutkan karena banyak sigar. Baik. Yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala wa min masail al ahkam fi at-tab' yathbutu la idza istaqalla fa waqa'. Wa min masail al ahkam fi at-tab' yathbut la idza istaqalla fa waqa'. Yang artinya wa min masail al ahkam, dan termasuk masalah-masalah hukum, fittaba'i yasbut, ketika mengikut dengan yang lainnya yasbut, hukumnya itu sabit, tetap. La idza istaqalla fa waqa', tapi tidak sabit hukumnya ketika terjadi sendirian. Ini makna bahasanya, barakallahu fikum. Kaidah ini qul inna a'zakumullah dikenal di kalangan para fuqaha dengan sebutan yasbutu taba'an, yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlala. Yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlala, artinya yasbutul hukmu taba'a, hukumnya itu ditetapkan dalam kondisi, dalam keadaan dia taba' mengikuti perkara yang lain. Apa-apa yang hukumnya tidak diisbatkan ketika dia berdiri sendiri, itu makna lafiyah. Sekarang dibikin contoh supaya jelas makna kaidah ini. Kaidah yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlala. Barakallahu fikum. Tayyib. Ada orang jual rumah, rumah jadi, lengkap dengan pondasi-pondasinya. Mesti begitu ya. Lengkap dengan pondasi, pondasi rumah, sak bangunannya, sak bangunannya. Pondasi rumah syai'un majhul, perkara yang enggak dikenal, sebab dalam tanah kita enggak tahu. Kita tidak tahu. Kalau kita hanya jual beli pondasi rumah yang enggak diketahui, itu hukumnya haram. Kenapa? Bai'ul majhul, termasuk menjual barang yang enggak diketahui. Tapi kalau kita menjual pondasi rumah lengkap dengan bangunannya, maka hukumnya boleh. Kenapa? Pondasi ngikuti, ngikuti rumahnya. Itu namanya yasbutu taba'an ma la yathbutu istiqlala. Dia jadi halal dikarenakan dia mengikut dengan barang yang lain. Jadi haram ketika dia berdiri sendiri. Barakallahu fikum. Saya mau tanya sama antum, apa hukumnya makan semut? Kok diem? Apa hukumnya makan semut? Antum secara tersendiri, semut di mangkok, di piring, antum makan, hukumnya apa ya, kan? Hukumnya haram. Ini istiqlala, hukumnya haram. Antum minum teh, minum teh, ternyata di teh itu ada satu semut yang telah mati, terminum sama antum, hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya halal. Kalau antum tidak tahu ada semutnya, sengaja dilek juga ya, kak? Ya gak boleh ya, kak. Tidak tahu ada semutnya ternyata, terminum sama antum, labas. Yang ini tabaan, semut tadi mengikuti tehnya. Apa hukum minum teh? Halal. Ketika antum minum teh dan terminum bersamanya semut tadi itu, maka semut itu dihukumi kayak teh. Kala itu halal. Tapi ketika antum secara istiqlala tersendiri makan semut, hukumnya apa? Haram. Dipahami? Itu makna yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlala. Yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlala. Faham ya? Antum makan buah, buah apel, luarnya masya Allah zen, bagus, pokoknya enggak ada bosoknya, enggak ada yang lain-lainnya, bagus apelnya. Antum makan, tambah diiris langsung dimakan langsung. Begitu antum makan apel tadi itu udah masuk di mulut, yang bagian yang sudah termakan ternyata ada lalatnya, ada ulatnya di situ. Ada yang gerak-gerak kecil gitu. Loh, udah masuk ini. Hukumnya apa, Evan? Hukumnya apa ini? Hukumnya halal, dikarenakan yang antum makan adalah apel. Ulatnya tadi ngikuti apel tadi yang kamu enggak tahu. Hukumnya halal. Yes, butuh apa? Apa hukumnya khusus makan ulat? Hukumnya apa ya, Pak? Kok diem? Hukumnya haram. Termasuk khaba'id. Termasuk hasyarat khaba'id. Tidak boleh, ya, Pak. Khusus makan ulat, Pak. Itu adalah yajiz. Hukumnya haram. Ini ketika istiqlala, antum makan tersendiri ulatnya hukumnya haram. Tapi ketika termakan bersama dengan apel yang antum tidak tahu, menjadi hukumnya kayak apel tadi itu, hukumnya halal. Dipahami ya kan? Paham insyaAllah ya? Atau sebaliknya, Ada orang minum khamer. Ada orang minum khamer. Khamernya itu ketetesan beberapa sendok madu. Tapi ini khamer diminum sama dia, klik. Ada madunya di situ. Hukumnya apa ya, Pak? Hukumnya apa? Hukumnya haram. Madu kok. Madunya terikutkan dengan khamer tadi. Kalau antum minum madu saja, hukumnya apa nih? Hukumnya halal. Tapi ketika madu itu tercampur ngikut dengan khamer, maka dihukum sama kayak khamernya tadi. Jadinya haram. Yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlala. Dia punya hukum sendiri. Ketika sendirian, dia punya hukum yang berbeda ketika ngikut dengan perkara yang lain. Ketika mandiri, dihukumi sendiri. Ketika ngikut dengan barang yang lainnya, tergantung barang tersebut. Paham insyaAllah ya? Paham ini? Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala. Siapa? Terus insyaAllah ya? Lanjut. Kaidah yang berikutnya. Wal'urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun min asy-syar'i asy-syarif lam yuhad. Wal'urfu dan al'urf adalah adat istiadat. Ma'mulun bihi diamalkan, dipakai. Idza warad apabila datang hukmun sebuah hukum minas syar'i syarif dari syariat yang mulia ini lam yuhad tidak disebutkan batasannya atau definisinya. Ini yang disebut tadi terkait dengan enggak sengaja membunuh seseorang, hukum diat, namanya hukum diat. Bukan hukum kisah, hukum diat. Baik ya, Pak. Keceplosan. Sejak lahir atau sambinya. Tadi yang menembak kijang salah, ternyata kena orang. Itu hukumnya hukum diat. Nah, hukum diat, hukum kisah. Taib, ini kaidah para klasikum dikenal di kalangan para ulama dengan sebutan al-adatu muhakkamah. Kaidah namanya al-adatu muhakkamah. Adat istiadat dijadikan sebagai hakim dalam Islam. Dalil kaidah ini dalil kaidah ini adalah beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan dalam bab muamalah bil ma'ruf. Seperti Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. An-Nisa ayat yang ke-19. Hendaklah kalian berumah tangga dengan para istri kalian bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ini ma'ruf secara syariat dan ma'ruf secara adat istiadat. Juga kisah Hindun bintu Utsbah yang mengambil harta suaminya dengan tanpa sepengetahuan sang suami, karena nafkah yang dikasihkan sang suami enggak cukup untuk anak istrinya. Maka Rasul mengatakan, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil yang cukup bagimu dan bagi anak kamu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ini kembali pada ma'ruf dalam perkara syariat dan ma'ruf secara adat istiadat. Ini dalilnya barakallahu fikum terkait dengan bab ini. Baik, kaidah ini ya ikhwan, penerapannya tidak mutlak. Ada ketentuan-ketentuan yang disebutkan para ulama tentang kaidah ini. Jadi enggak semua adat istiadat jadi hakim dalil, enggak bisa. Ada ketentuannya. Ketentuan yang pertama, ketentuan yang pertama ialah fima atau fi umurin la nassa fiha, la nassa fiha. Wala hadda laha fil lughah. Pada perkara-perkara yang tidak ada nas dalil padanya dan tidak ada batasan-batasannya secara bahasa. Paham ya? Ini yang pertama ya, Ikhwan. Jadi yang pertama ya, Ikhwan, diterapkan ketika tidak ada nas dalilnya, tidak ada ayat, tidak ada hadis yang menerangkan tentang bab ini, batasannya, ketentuannya. Juga tidak ada batasan keterangan secara bahasa. Secara bahasa, maka kembali pada uruf. Ayat, hadis, nas tidak ada. Keterangan secara lughah juga tidak ada. Uruf, barakallahu fikum. Ini yang pertama ya, Pak. Sehingga ketentuan yang paling penting, alla yukhalifa nassan syar'iyan wala haddan lughawiyan. Tidak bertentangan dengan nas syar'i dan tidak bertentangan dengan batasan lughah. Maknanya ketika ada keterangan nasnya yang dipakai nas dalil, bukan kebiasaan. Ketika ada batasan secara bahasa, maka yang didahulukan batasan secara bahasa. Uruf enggak dipakai. Ketika tidak ada batasan dalam syarak atau dalam bahasa, baru digunakan batasan secara uruf, kebiasaan masyarakat. Dan yang terpenting, tidak boleh bertentangan dengan nas. Ketika urufnya, kebiasaannya ternyata ada mukhalafah dengan syariat, maka enggak dipakai. Walaupun semua masyarakat melakukannya, barakallahu fikum. Ketentuan yang berikutnya, ayyakunal 'urfu mutaridan aw ghaliba. Kebiasaan itu, urufnya, adatnya, adat yang baku. Adat yang baku yang berlaku di semua masyarakat atau berlaku di keumuman masyarakat. Ini adat yang umum ya kan, yang berlaku yang umum untuk semua masyarakat atau ghalibnya masyarakat. Berarti kalau itu adalah adat sebagian kelompok, adat sebagian komunitas, adat sebagian pihak, enggak mu'tabar, enggak dianggap. Itu harus urfun am, kebiasaan umum semua masyarakat atau sebagian besar masyarakat. Difahami insyaallah ya? Difahami. Yang ketiga, ketentuan yang ketiga ialah ayyakunal urfu qa'iman maujudan la muntabara. Kebiasaannya, adatnya sudah tegak, sudah ada saat itu. Bukan adat yang dinanti keberadaannya. Paham ya? Kalau kebiasaannya baru muncul, enggak mu'tabar. Nah, baru ada ini kebiasaan, enggak mu'tabar. Atau adatnya baru dinanti, enggak mu'tabar. Harus sudah berlaku, sudah ada, tegak di masyarakat saat itu. Adat tersebut, barakallahu fikum. Nah, ini ketentuan yang disebutkan oleh para ulama tentang kaidah al-adatu muhakkamah, sehingga tidak mutlak. Ya, ada ketentuan-ketentuannya, ikhwan fillah azzakumullah. Di antara contohnya, ikhwan fillah azzakumullah, ialah tentang masalah birrul walidain. Batasan bir, batasan bakti kepada orang tua. Antum perhatikan, tidak ada ayat yang menegaskan khusus batasannya harus begini, harus begini, harus begini. Tidak ada, lafadznya umum. Lughah secara bahasa juga demikian, tidak menyebutkan batasannya harus begini, harus begini. Maka birrul walidain, berbakti kepada orang tua itu berlaku juga secara adat. Semua yang dikatakan bakti kepada orang tua, bakti yang sesuai dengan syariat, bakti yang sesuai dengan adat, isi adat masyarakat setempat, itu dilakukan. Paham ya? Sehingga berbakti secara syariat, berbakti secara adat, selama adatnya tidak ada unsur pelanggaran, pelanggaran agama. Juga terkait dengan silaturahim, ya, terkait dengan silaturahim, juga terkait dengan berumah tangga dan yang lain-lainnya, itu semuanya berumah tangga, silaturahim, berwalidain dengan cara syar'i dan juga dengan cara-cara adat, selama tidak melanggar syariat. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Diteruskan. Termasuk di sini barakallahu fikum, contoh-contoh yang menggunakan urf ialah terkait dengan masalah al-qabd fil buyu. Al-qabd fil buyu. Menerima barang pada akad jual beli. Al-qabd di bahasa Arabnya, al-qabd. Apa batasan menerima barang dalam akad jual beli? Jawabannya tidak ada. Nas dalam syara' dan lughah. Maka kembali pada uruf. Maka yang rajih yang disebutkan oleh para fuqaha ialah qabdu kulli syai'in bihasabihi. Penerimaan barang dalam akad jual beli tergantung barangnya. Bisa jadi dalam bentuk nakal, intiqal, dipindah. Bagi barang-barang yang mungkin dipindah. Antum beli mobil, beli motor, mungkin dipindah dari showroom keluar. Antum beli buah-buahan, bisa antum pindah buahnya ke tempat yang lain. Namanya nakal. Namanya qabd. Sudah antum terima barangnya. Bisa jadi dalam bentuk tahliyah. Tahliyah mengosongkan barang. Ini jual beli rumah. Enggak mungkin digotong rumahnya dipindah ya. Hah? Bentuk penerimaannya takhliyah, dikosongkan rumahnya oleh sang penjual. Kosong atau dalam bentuk menerima sertifikat atau menerima kunci. Begitu kosong rumahnya, maka antum sudah menerima rumah tadi itu. Atau tanah, nggak mungkin digotong, menggunakan takhliyah, dikosongkan. Tanahnya dikosongkan, dikasih patok-patok tanah. Tidak kosong, orangnya pergi, maka antum sudah menerimanya. Namanya qabdh. Ini sangat penting terkait dengan masalah jual beli, karena Rasul melarang jual beli sesuatu yang belum diterima. Baik malam yuqbab, jual beli perkara yang belum diterima. Maka al qabdh di sini tergantung barangnya masing-masing. Kalau misalkan rumah belum dikosongkan sama pemiliknya, antum beli rumahnya ikhwah, belum dia kosongkan, antum tidak boleh menjual kepada yang lain. Tidak boleh menjual kepada yang lain, sebab antum belum mengkobok barang tadi. Buktinya apa? Belum dikosongkan. Baik, antum beli tanah punya si fulan, itu tanah belum dikosongkan sama dia, dia masih pakai tanah tadi. Antum belum boleh menjual ke orang lain sampai penjual pergi dari situ, dia kosongkan, antum kasih patok tanah, baru antum boleh menjual barang tadi. Antum beli motor di showroom, antum tidak boleh menjual ke orang lain selama barangnya masih di showroom tadi. Harus antum pindahkan. Pindahkan, antum terima, baru kamu jual kembali. Saya misalnya, ketika dia masih di situ, antum enggak boleh menjual. Antum misalkan beli barang HP, di counter HP. HP-nya masih di counter, belum kamu ambil. Antum enggak boleh menjual ke orang lain HP tersebut yang masih di counter. Ambil dulu HP-nya, baru kamu akad kepada pihak yang lain. Itu namanya al-qabdh. Contoh yang lain barakallahu fikum, masalah nafkah. Nafkah anak istri. Nafkah keluarga ya. Juga demikian, tidak ada batasan dalam syariat. Juga tidak ada batasan dalam lughah. Katanya para ulama kembali pada uruf. Nafkah kembali pada kebiasaan masing-masing masyarakat. Maka nafkah istri tergantung tempat dia domisili. Patokannya kata para ulama ialah kehidupan pertengahan masyarakat sekitar. Bukan masyarakat yang mewah, bukan yang bawah, tapi tengah-tengah. Kalau sang suami punya kemampuan harta, maka wajib atas dirinya memberi nafkah anak istrinya dengan standar pertengahan tadi. Selebihnya sunnah. Selebihnya sunnah. Ketika dia tidak punya kemampuan, maka memberikan nafkah dengan kemampuan masing-masing. Sehingga tergantung, kalau dia hidupnya di daerah ekonominya rendah, semua serba murah, ya murah nafkahnya. Anak 10 cukup 1 juta dalam sebulan. Mungkin serba murah. Tempat yang lainnya tinggi taraf kehidupannya. Pertengahan itu isi 1, anak 5, 10 juta. Misal, kamu harus ngasih 10 juta untuk istri kamu kalau kamu punya kemampuan. Tempat yang lainnya lebih tinggi lagi taraf kehidupannya. Isi 1, anak cuma 1 juga. Harus 50 juta. Misal, ya harus kamu kasih segitu, 50 juta untuk anak istri kamu tadi. Ya kembali kepada apa ya kan? Standar pertengahan masyarakat. Kepada uruf barakallahu fikum. Kepada al-uruf. Tayyib. Di antara cabang kaidah ini, terus disampaikan dikarenakan pentingnya ya kan? Kaidah al-ma'rufu urfan kal-masyruti syartan. Al-ma'rufu urfan kal-masyruti syartan. Yang ma'ruf, yang dikenal secara kebiasaan, itu seperti dipersyaratkan, seperti dipersyaratkan dalam syariat. Afan bahasanya itu al-ma'rufu urfan kal-masyruti syar'an. Yang ma'ruf secara kebiasaan itu seperti dipersyaratkan secara syariat. Barakallahu fikum. Maknanya adalah sesuatu yang masyhur, dikenal secara adat istiadat A. Maka yang A ini dihukumi sama seperti perkara syar'i, selama enggak melanggar syariat. Contoh kata para ulama, ada seseorang pekerjaan dia tukang jahit pakaian, namanya khayyata, maruf, semua orang tahu dia ini tukang jahit. Antum ngasih kain sama dia, dikasih kain kepada tukang jahit, kamu kasih contoh pakaian jadinya, kamu kasih, kamu tinggal. Begitu selesai, tukang jahitnya ke rumah kamu minta ongkos. Ongkos apa ini? Ongkos jahit. Apakah wajib bagi antum membayar ongkos tadi itu? Jawabannya, wajib. Sebab engkau datang kepada seseorang yang dikenal di masyarakatnya sebagai tukang jahit, dan engkau memberikan kepada dia kain kamu dan ukuran dari kain yang telah jadi. Maka ketika dia menjahit pakaian kamu, kain kamu sesuai dengan ukuran pakaian jadi yang kamu berikan kepada dia, itu sama seperti engkau telah mengadakan akad perjanjian dengan dia. Sama seperti kamu mengatakan, Pak, tolong jahitkan kain saya ini seperti ini. Maka wajib atas kamu untuk membayar ongkos jahitnya. Mudah gini. Itu namanya al-ma'rufu urfan kal-mashruti syartan. Berapa yang kamu bayar? Yang kamu bayar standar ongkos jahit di tempat tersebut. Nah, karena enggak ada kesepakatan sebelumnya. Berapa, Pak? Ini, Pak, kalau di tempat kita ini, di sini ini, jahit pakaian seperti ini, ongkos jahitnya ialah 1 juta. Ya sudah, wajib atas kamu ngasih 1 juta. Dipaham insyaAllah ya? Kembali pada uruf. Antum barakallahu fikum. Antum ini siapa? Mau sebutkan namanya? Antum siapa ya, Khan? Ahmad, Muhammad, Hamid, Humed. Siapa ya, Khan? Antum misalkan. Antum mengkhitbah seorang wanita. Senyum semua ini. Langsung senyum semua ini. Antum mengkhitbah seorang wanita, meminang ke bapaknya, orang tuanya. Ya? Kamu nawar, cocok. Kamu pinang kepada bapaknya. Kata bapaknya, langsung saja. Langsung saja. Diakadkan sekarang juga. Kamu setuju. Dipanggil saksi, segala macamnya. Kumpul semuanya, diakadkan sama orang tuanya. Maharnya belum kamu siapkan. Maharnya belum tersebut. Orang tuanya mengatakan qabiltu. Wah, ini kepingin qabiltu ini ya. Orang tuanya mengatakan, ya fulan angkah tuga binti fulan. Tanpa nyebut mahar. Tanpa nyebut mahar. Ya fulan angkah tuka ibnati fulana. Kamu katakan qabil tuha. Siapa enggak sah? Pak diem. Siapa enggak sah? Sah. Untuk qabil tuha. Yang jadi masalah, nah terus maharnya berapa? Maharnya apa? Tidak kesebut maharnya. Di sini kata para ulama menggunakan kaidah ini, al-'adah muhakkamah, al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Maka perempuan tadi laha mahrul mithil, dia berhak untuk mendapatkan mahar semisal umumnya wanita di tempat itu. Nah, di tempat itu maharnya 10 juta tunai plus satu. Ya sudah, tanggung jawabnya antum ngasih kepada dia 10 juta plus satu ekor sapi. Misal di situ maharnya mobil satu. Mobil satu. Mobil apa ya, Pak? Avanza Veloz. Harganya berapa? 200 juta. Ya sudah, antum berkewajiban untuk ngasih dia mahar satu Avanza Veloz. Itu namanya apa? Al-adah muhakkamah. Dikarenakan tidak ada nas, ayat, atau hadis atau lughah yang menyebutkan batasannya. Ketika tidak ada, maka kembali pada urf an-nas. Difahami, Fahmi? Faham ini? Al-Muhim penerapannya dengan ketentuan-ketentuan di atas. Barakallahu fikum. Fahami baik-baik. kalau antum memahami ikhwan, antum akan bisa memberdayakan, antum akan bisa memberdayakan adatnya masyarakat dengan sebaik-baiknya. Ya, dan kadang-kadang tidak ada unsur mukhalafah syariah padanya. Terkait dengan masalah ahkam syariah, terkait dengan hal-hal yang lainnya, barakallahu. Ini muhim jiddan, sangat penting sekali, terutama terkait dengan masalah berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Wallahu taala alamu bissawab. Lanjut. Pak diem. Lanjut. Hah? Sudah isya ya ikhwan. Sudah isya ya ikhwan. Ini masya Allah masih banyak kawaidnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Masya Allah, masih panjang ya. Waktu kita menyisakan besok subuh dan ahad subuh. Jadi kita bahas semampu kita. Kalau tidak khatam berarti kesepakatan, harus bikin kesepakatan ya ikhwan. Kesepakatan diselesaikan sama ustadz yang di sini. Gitu ya. Sepakat? Sepakat apa biar jadi sepakat? Aywa, sepakat ya ikhwan. Kesepakatan ya sudah ikhwan. Saya selesaikan semampu saya, sekuat tenaga. Sisanya nanti diselesaikan insyaallah oleh asatidzah yang ada di sini. Barakallahu fikum. Waktu kita besok subuh dan ahad subuh. Karena selebihnya dipakai untuk daurah umum pada kesempatan kali ini dengan tema hikmah dalam dakwah insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah.